Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin ahli rida ila idha ala rida rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mana wa salafun as-salihun wa ala mana wa bi syaykhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Arwani wa Sayyidi Syekh Sobib Abi Muhammad Bahauddin Muhammad Lutfi bin Ali wa ala mana wa al-habib Syekh bin Abdul Qadir Sigaf wa ala mana wa habibina Anis bin Alwi al-Habsi من هوايج الدنيا الآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الطاهرين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء وفقهاء الصالحين والمحدثين والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين وأئمة المجتهدين خصوصا إمامنا الشافعي وإمام حنفي وإمامنا حنبلي وإمامنا مالكي وإلى حضرة سيدي شيخ أبي سجاء وسيدي شيخ أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي وأصول من فرعهم حضرة حبيب زين المسلمين وجميع مشايخنا في الله وجميع رجال النسبة إلى الكرام في هذه الدائرة خصوصا كي حسن مؤمن وكيل سيدي حسن منهاج العابدين وحبيبنا علوي وحبيبنا أنس وحبيبنا عبد القادر السقاف رضي الله تعالى عنهم نفعنا الله بهم وبأسرارهم أنوار معلوم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اللهم آمين. Nglajengaken pembahasan Kitabus Shaum, kitab menerangkan tentang puasa, dumugi syurutu sihhatis shaumi. Jadi di dalam puasa itu ada syarat sahnya puasa, nanti ada syurutu wujubis shaumi, syarat wajibnya puasa. Kalau bias di dalam kitabnya Syekh Abi Suja diterangkan faraidus shaumi. Syara'itu wujubis shaumi. Diterangkan syarat wajibnya puasa saja. Tapi ini kangge ngompliti mawon ibarah sing kula pikantuki saking kitab Taqriratus Sadidah, karena ini dulu guru saya juga menjadikan ini sebagai pegangan karena sangat sistematis. Syarat sahnya puasa. Apa itu syarat sahnya puasa? Yaitu idza tawaffarat hadhihi syurutu shahhas shaum. Jika syarat-syarat yang akan kita sampaikan ini terpenuhi, maka puasanya menjadi sah. Kalau syarat wajib puasa itu maknanya jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka seseorang itu menjadi wajib menjalankan puasa. Nah, kalau yang pertama ini nanti, syarat-syarat yang kalau terpenuhi, puasa menjadi sah. Yang pertama, al-islamu. Seorang sah puasanya kalau dia Islam. Fayushtarotu an yakuna musliman jami'an nahari. Dari mulai pagi ba'da subuh atau mulai subuh itu sampai maghrib harus Islam terus. Falawir taddalah dotan wahidatan batola shaumuhu. Kalau di tengah-tengah dia menjalankan puasa jam 8 esok wonge kok sitik nglakoni kemurtadan, maka batal puasanya. Murtad niku napa, Pak? Wah, niki nek dipun bahas ya dawa. Murtad itu ada murtad i'tiqadi, ada murtad qauli, ada murtad fi'li. Ada murtad karena keyakinannya. Menurut di dalam kitab Sulamut Taufik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, kalau dia membantah salah satu sifat yang dimiliki Allah, dia katakan Allah tidak memilikinya, maka dia murtad. Nek jero atine umpamane Allah mestinya punya sifat mukhalafah lil hawadis, beda dengan makhluk. Kok nek jero atine terpercik sebuah keyakinan, alah Allah itu padha. Umpama bar nonton film wong Buddha, ngerti pengirane wonge gendut lemu. Gundul sisan lah. Terus wonge mikir, Gusti Allah ku mungkin kering. Kan beda. Aku no rambutnya keriting, berarti Gusti Allah ku ki rambutnya rada apa namanya, ngombak linggis. Wah, tadi ngecacang, ngecocong. Saknalika iku murtad. Ketika kena keyakinan sitik ngoten niku, tek nang jero atine ngoten niku. Batal pasane. Dia wajib maca syahadat. Atau dia ngomong. Na'udzubillah min dzalik. Ngomong-ngomong sing dadekno murtad. Takoni. Kowe kok ora salat, Kang? Alah, salat ora penting. Salat ora wajib. Atau ngomong-ngomong mboten ora penting, ngomong nek salat ora wajib umpamane. Ngomong ngoten niku murtad dia. Atau dia menjalankan sesuatu sing dadekno murtad, Quran diuyohi. Quran diobong tapi tujuannya kanggo karena geting sama Quran itu, maka dia murtad. Banyak sekali contoh kemurtadan, tapi fa insyaallah di waktu kesempatan yang lain nanti saya bedah. Jadi intine kalau di tengah-tengah dia puasa kok mengalami kemurtadan, posone ya batal. Artinya posone mboten sah. Nomor kalih al-aqlu, duwe akal. Fayushtarotu an yakuna aqilan ay mumayyizan jami'an nahari. Disyaratkan menjadi sahnya orang berpuasa, bahwa dia yang menjalankan puasa itu harus dalam keadaan punya akal. Jadi selama pajar sodik subuh itu sampai maghrib, akalnya harus benar-benar sehat. Mumayyiz, iso bedakno. Pokoknya benar-benar akalnya ini lengkap. Falau junna walau lahdatan wahidah batala shaumuhu. Tapi nek kena jin, artinya dia apa niku jenis kesurupan umpamane, walaupun sedelok batal puasanya. Tapi wala ya'samu idza lam yatasabbab fihi wala qadha alaihi. Tapi dia tidak berdosa kalau dia tidak menyebabkan keadaan dia terkena jin itu tadi. Umpamane wonge dadi nang tengahe perjalanan poso wonge ujug-ujug kena penyakit junna itu tadi, terkena apa? Apa ngarani? Apa? Kesurupan tadi, maka batal puasanya, dia tidak dosa karena tidak mengakibatkan. Tapi nek sengaja wonge dolanan apa supaya wonge kerasukan, ya wis beda meneh. Berarti wonge wajib ngodoi. Tapi nek dengan sendirinya dia kesurupan, nek tenggene kitab Takriratus Sajidah niki disebutkan wala qadha alaihi, tidak qadha. Kalau memang kesurupannya tidak kesengajaan. Wa ammal ighma'u was-sukru, maksudnya teng mriki was-sukru mboten sakru, fasayati tafsiluhu fi mubtilati shaumi. Kalau dia ayam atau dia terkena yang namanya mendem, ngefly. Nah, mendemnya ini karena apa macam-macam, ini nanti dibicarakan di dalam bab yang menerangkan tentang batalnya puasa. Halo. Tentang batalnya puasa. Iki dereng disebut ngoten mriki. Mengke wonten keteranganipun. Yang selanjutnya, syarat sah orang puasa an-naqa' minal haidzi wan nifas. Bagi perempuan harus suci dari haid dan nifas. Jadi satu hari penuh itu seorang wanita wa antakuna almar'ah tahiratan jami'an nahar. Harus suci. Falau hadzat fi akhiri lahdatin minan nahar batala shaumha. Kalau umpama ning antek meh arep maghrib kok malah ngedalke haid, berarti batal posone. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Begitu pula nek ana kedadian ana wong wadon haid di tengah-tengah dia itu Ramadan jam 11 awan ngerti-ngerti suci. Jadi jam 11 asale mau esok ijeh haid, jam 11 awan suci. Gimana ini? Dikatakan sunnah dia karena walau tidak wajib poso nggih, ora wajib poso karena poso itu kan kudu mulai sangka subuh niku. Lah iki tengah-tengah awan ujug-ujug suci. Gimana? Ora wajib poso tapi sunnah imsak, ora mangan, ora ngombe. Dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Dieling-eling niku. Nomor sekawan, aja malah bojone nek wis ketara suci malah ngetak-ngetok noreng mangan nuk ngarepe sing wak lanang lah. Ngerokok sisan lah, dene wong to. Kula nek wingi niku pengajian teng Pedat. Salah satu acara di lapangan acara NO napa MBCNO. Itu ada satu ibu-ibu moro teng ngarep kula. Pak Dolah, kula nek mireng pengajian jenengan niku gemes banget. Pikantuk nyenggol jenengan lah, aku ki wis siap-siap nek mau kelam, tanganku arep disenggol, tanganku wis tak ngarep nang ngene. Lho malah tangan lorone nyekel pipiku nek. Iya. Duh, aduh. Iki sing jenenge memolaudun gitu. Jadi mungkin guyone iki dadi ada banyak ibu-ibu sing gemes. Iki nek ana bojoku memala mumet iki ora trimo. Ngono nek sedhel, iya. Aku isin dingeti banser-banser iki. Banser ku ya ora ngelingno mbe to iki mangkene. Wes tapi apa dikata memang nikmat itu tidak bisa di tidak bisa di ora iso ditolak wis. Ya ning aku ya ora ngrumangsa nikmat niku ya ora sampean malah curiga. Lah iki ana sing takok ayo apa ora ndelalah aku ora ngerti aku. Saya itu nek bab ngonten niku tidak begitu. Ya agak gimana gitu. Jesus. Nomor sekawan al ilmu bigaunil waqti qabilan lisaumi. Nomor 4, syarat sahnya puasa adalah orang yang puasa itu tahu bahwasanya hari tersebut adalah hari yang memang diwajibkan untuk puasa. Yaitu an ya'lama annal yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihhu fihi shaum bi allam yakun minal ayyam alladhi nuhiya 'anis syami fiha. Jadi memang dia sadar sepenuh-penuhnya bahwa hari itu adalah hari di mana dia wajib berpuasa atau diperkenankan puasa. Contoh umpamanya dia itu poso qadha. Hari-harinya kan bebas. Nah, poso qadha ngerti-ngerti dia kok malah ora paham bahwa ada hari yang dilarang yaitu hari tasyrik. Ngerti-ngerti hari tasyrik poso. Nah, maka berarti dia tidak sah. Dia harus tahu bahwa hari yang dibuat dia puasa, contohnya hari salat apa poso qadha nyaur utang itu harus benar-benar hari yang dia itu boleh puasa di situ. Tidak boleh yang tidak boleh puasa. Bon, syurutu wujubis shaumi, syarat wajib puasa. Niki deling-eling. Menawi tenggene dawuhipun Imam Abi Syuja, wasara itu wujubis shaumi salasatu asya'a. Syarat wajib puasa ada 3. Jadi maksudnya kalau syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib menjalankan puasa, yaitu yang pertama al-islamu. Dia harus seorang yang Islam. Karena kalau tidak Islam, dia tidak wajib. Fala yajibu alal kafiril asli. Kalau dia kafir asli, belum pernah masuk Islam, artinya tidak orang murtad. Nek wong murtad, ijeh wajib. Jadi umpama besok mlebu Islam nih, dia wajib ngingodoi. Tapi nek kafir asli mulai cilik, maka dia tidak wajib puasa. Li'annahu la yasih minhu, la yasihu minhu idh laiz lil ibadah. Yang selanjutnya, Jadi kalau kata-kata Islam pun paham ya, fala yukhatabu bil kafir bid dunya wa ammal murtad fayajibu alal qadha idza raja'a ilal Islam taghlidan alaih. Kalau dia seorang yang murtad, walaupun podo-podo iku hukume wong kafir, tapi karena dulu pernah Islam, maka di tahun-tahun dia murtad harus besok dikodoi, diijoli. Umpama murtad rong tahun, berarti ngijoli dua bulan. Ramadan. Yang kedua, at-taklif. Ibarah tenggene takriratus sadina. Kudu sing wis mukallaf. Yaitu balighan akilan. Wong mukallaf niku balek duwe akal. Balek niku berarti wis usia balek. Wis tau tak terangke. Umur lanang utawa wadon 15 tahun utawa durung 15 tahun nek wong lanang wis tau ngimpi basah atau wis duwe kepentingan untuk itu. Pun diantaranipun nggih kados sing nate kula terangaken nika lah. Walaupun ngimpine niku jane ya durung ngantek ngedal sperma, tapi menok jero ngimpi niku wonge wis berusaha untuk memperkosa wong mbamane. Nah, berarti wong iku wis duwe syahwah untuk itu, berarti wis balik. Tur duwe akal. Wa amma as-sabiyyu fayajibu 'ala waliyyi amrihi an ya'murahu bis-shaumi li sab'in sinin wa yadribahu idza taraka li 'ishri sinin in ataqahu. Nek bocah wong tuane kudu perintah poso nek umure 7 tahun lan kena ngebuk nek nganti 10 tahun durung poso tur durung balik. 10 tahun saiki wis rata-rata pun balik. Sebab memang na'udzubillah min dalik sering saya sampaikan kurangnya kasih sayang itu sulit didapati sekarang ini di rumah tangga. Nah, sehingga anak-anak itu keluar rumah mendengar kata-kata hai say, hai sayangku, hai my lovely, hai hai hai. Ah. Itu dia akan tergerak menuju ke sana. Nek ndek anak niku nek nang jero omah iku bener-bener dikuati cinta kasih dan kasih sayang itu. Terutama cinta kasih dalam kemesraan orang tuanya. Wong tuane mesra, itu anaknya. Jangan dikira nek wong tuane mesra, bapak ibuke arep lunga terus cium-ciuman, ya mamane cium-ciuman. Cepoka-cepuki. Cepoka-cepuki apa jenenge? Cipika-cipiki lah. Sing ngapal biasa orang ngelakoni. Lah, nek sing ora apal malah ngelakoni. Cipika-cipiki ngenten niku umpamane. Ini fitrah, ini kesucian. Anak itu kalau lihat itu, jangan dikira itu ngelatih sing aneh-aneh lho. Tidak. Justru meredam. Anak sing kira-kira sing mestine seneng, sing bangsa gairah-gairah, nek ngerti wong tuane seperti itu, indah. Nah, keindahan itu akan meredam nafsu-nafsu jelek anak tersebut. Karena memandang adanya mu'asyarah bil ma'ruf. Adanya hubungan yang indah dalam keluarganya. Tapi nek karo sing lanang karo wadok perang terus. Iku anaknya ya mikir. Bapak karo ibu karo sapi kok kalah ya. Sapi iki sayangan. Bapak karo ibu iki anggar ketemu perang. Anaknya rolas. Nah, ini rodok perang liuran di anak itu maklum. Perang anaknya rolas. Ya Allah. Ini perang telus liuran di anak itu maklum. Aduh. Nah, di sini disebut di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Wa kadza la yajibu 'ala as-sabi wal majnun. Tidak wajib seperti halnya orang kafir yaitu bocah cilik tur wong edan. Seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalathatin minhum as-sabiyyu wal majnunu wan na'imu. Qalam, catatan amal itu diangkat, artinya tidak ditulis kepada 3 orang yaitu bocah cilik. Di dalam riwayat Imam Anas bin Malik, bocah cilik niku nek maksiat ya ora oleh dosa, wong tuane ya ora oleh. Niku nek kita kitab napa Sabilul Iddikar ada keterangane. Oh, berarti nek cah cilik maksiat nganti sing macam-macam ya ora oleh dosa? Tidak. Terus jenengan terus jarno wae, ya juga jah salah. Karena apa? Karena bagaimanapun maksiat itu akan mengotori jiwanya. Itu sing kudu hati-hati. Jadi umpama ana cah cilik wis ngerti dijak macam-macam karo kanca-kancane, wis cah cilik. Nah, untuk bilah mindalik lan nglakoni maksiat mbah niku sing macam-macam apa bentuke? Niku wong tuane ora oleh kiriman dosa. Tapi nek kulino ya dadi memolo. Nomor loro wong edan, nomor telu wong turu. Wong turu niku ora masih misuh-misuh ora ditulis karo Gusti Allah. Bar dipisui bose terus turu. Langsung. Halo. Bar maca koran bahwa banyak karyawan sekarang ini masuk ke UGD. Goro-goro napa karyawane goro-goro napa kok masuk ke UGD iki. Mlebu nak BlackBerry kok. Wah. Tak pikir-pikir kok ana UGD, oh jebule unit enggak duit-duit. Nah. Unit enggak punya duit. Nah, wis memang ku rata-rata ngoten iki. Nek bose lemu-lemu gedhe-gedhi, lah nek anak buah iki gering-gering karena masuk ke UGD. Unit enggak punya duit. Iku tiang-tiang mereka Sulawesi, Kalimantan. Solo baru iki wis sol top. Good. Jadi umpama ana wong turu maksiat, buka aurate ya ndur mesti ndelok-ndelok aja dicok, aja disengaja kan ngoten. Ya mestine lawange dikancing. Ha iki ora turu karo kancane sengaja ora nggo apa-apa lah. Bentek mengge. Wa amma man la yaqdiru 'ala shaumi asrat aw law shama la adarra bihi dararan ghayra muhtamalin likibarin aw maradin la jurja bur'uhu fala yajibu 'alayhi shaumu na'am yalzamuhu 'an kulli yawmin muddun min ta'amin fil asah in kana musiran falau kana mu'siran hina idzin summa aysara fahal yalzumu fi gaulani ka kafaratil jima idza kana mu'siran summa aysara wallahu alam. Ada contoh kasus di sini. Nek ana wong eling-eling ora kuat poso babar blas dak kuat. Contohnya piye, Pak? Atau kalau dia puasa benar-benar akan menimbulkan madharat yang tidak bisa ditanggung lagi. Contoh, wonge wis tuwa banget. Nek nglakoni poso wis ora kuat. Wis memang iku kekuatane ora kuat. Atau lara sing wis ora iso diarep-arep tambane. Ana wong lara komplikasi. Dari mulai kukul duwe, lara untu duwe, liver, darah tinggi, jantung. Tambah mau UGD sisan lah wis ora nduwe duit sembarang lara wis mripate katarak walah wis. Lara kabeh digawe poso dak iso. Gimana niku? Tidak wajib bagi orang tersebut puasa, tapi kalau dia mampu setiap hari menggantikan beras 1 mut atau 6 on utawa cukup setengah kilo nggih wonten sing ngarani cukup. Dadi nek jenengan gadah tiyang sepuh, mumpun sepuh sangat, nah tiyange mampu, ya berarti wonge bayar 15 kilo untuk 1 bulan Ramadan. Dia yang mampu loh. Kalau dia tidak mampu, maka dia tidak wajib menggantikan 1 mut setengah kilo tadi. Paham napa mboten? Nah. Lah to umpama asale ora mampu dadi mampu pripun, Pak? Ya seperti kafaroh jima, ada yang ada yang tetap mengatakan nek asale ora mampu dadi mampu ya nalika mampu dikodoki. Apa duit apa mau setengah kilo. Lah nek anak-anake pripun, Pak, umpama menggantikan ya monggo-monggo mawon. Iku enake agama Islam ya ngoten niku. Nek teng ibarahipun napa namine takriratus hadidah ada tambahan syarat wajib puasa itu ada tambahan al-itaqah, dia harus wong sing mampu. Lah mampu itu dibagi dua, ada secara hissan, ada syar'an. Eling-eling. Ada hissan yaitu kemampuan yang dianggap sebagai kemampuan toto dohire manusa. Contoh tadi fala yajibu ala syaikhi al-haram wal marid alladzi la yurja buruhu. Berarti nek ana wong tua banget atau sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya, tidak wajib. Nek secara syar'an fala yajibu alal haid wan nufasa. Secara syariat tidak wajib bagi wong haid lan wong nifas. Jadi kemampuan itu, itokoh itu ada secara hissan, ada secara syara'an. Lah, sing nomor papat ditambahkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah. As-sihah, syarate wong poso kudu sehat. Nek loro boten wajib, neng yo mesti neng kau dikodo, kodoi. Jadi di sini dikatakan, wala yajibu alaihi tabyeh. Tabiyitun niyati in wajadal maradha qabla al-fajri fa'in lam yujid wajaba alaihi tabiyitu wassum thumma in ada ilaihi al-maradhu aftara. Gini, ini ada orang bengi-bengi, taruhlah dia itu sakit, tapi ngerti-ngerti bengi-bengi orangnya cuk-cuk sehat. Di rumah ini, bengi-bengi sehat. Senin, Selasa, loro, ambruk, malam Rebo sehat. Cuk-cuk apa enteng. Insyaallah. Lah, terus gimana kalau sudah seperti itu? Kalau sudah tidak sakit, maka ya wajib tabyitun niat. Bengi-bengi niku kudu nginepno niate karena niat puasa kan kudu diinepke, kan ngoten. Dadi malam itu dia harus ngerentek. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana fardhillahi taala. Niat ingsun puasa dina sesuk tak teruse. Pun. Terus esok wonge puasa jam 09.00 awan. Umat loro nene berarti kenging buka. Nah, kecuali memang mulai bengi sedurunge subuh wonge wis loro, maka dia tidak wajib niat. Jadi bengi wis loro, maghrib sehat, ngisak sehat, cuk-cuk jam 12 bengi loro, berarti dia tidak wajib niat malam itu untuk besok harinya puasa. Karena apa? Sudah menemukan sakit sebelum subuh. Nek wis bar subuh kok durung lara, berarti begini kudu niat. Nek tengah-tengahnya kok lara ne kumat, berarti kena buka. Disebut sebagai terus wadhabitul maradil mubih lil muftil fitri, Kang. Apa semua penyakit itu menjadikan orang boleh buka puasa? Tengahe lara, tengahe poso, jam 7 sehat, jam 8 sehat. Jam 09.00 lara. Lara apa? Lara untu. Wah, untune cenut-cenut. Gara-gara UGD mau. Wah, sirae melu kok ora iso setor-setor duit cacah lampamane. Menut-menut. Nah, terus pripun? Ora kabeh penyakit boleh buka puasa, Kang. Jemeneh panu. Wah, saya tidak puasa. Kenapa? Syagit banu. Lah. Jemeneh lara kukul, panu, gudiken lah. Ini pelanggarane lara piye, Kang? Wallazi yukhafu minhul halaq au ta'akhkhuru syifa au ziyadatul marad. Napa sakit yang boleh tidak puasa, eling-eling. Satu, yang kalau dia puasa dia khawatir tambah rusak. Iki poso lara kambuh larane. Apa penyakit apa umpamane? Dia punya serangan jantung ta napa? Iki nek mempertahankan orang ngombe obate, dia tambah rusak. Atau menjadi umpama lorone jane ora patek, apa lorone ku sudah berminggu-minggu. Suatu ketika wonge isih dikatakan loro tapi tidak begitu loro. Cuman nek iki engko dipaksa poso, lorone tambah engko. Jane arep mari, lorone malah tambah. Menjadi suwe mangsa marine iku. Jane nek umpama wonge istirahat total selama 3 hari, makan teratur, dimungkinkan dokter bahwa dia sembuh, maka dia tidak boleh puasa. Karena kalau dia puasa tambah dawa masa penyembuhannya. Atau kalau dia puasa tambah penyakite. Aja kok lara untu. Lah terus ora poso. Iki ora ono urusane lara untu. Malah nek mbok pakani lho lara. Mloro untu anggere dinyai dhuwit kok sak yuta ndelalah kok. Untune ku ujug-ujug. Dadi melu terkondisi. Nek lara untu nyekel dhuwit 10.000. Wah wis. Iku sak gusine melu lara. Gusine melu. Nomor 5, syarat wajibnya puasa al-iqamah. Dia bertempat di suatu keadaan, di tempat yang memang dia bertempat di situ. Maksudnya ngeten. Fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaron tawila. Nek ana wong kok musafir, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Musafir itu maksudnya sing lunga adoh, yaitu sekitar 82 km. Neng yono tambahane, nggih. Di sini kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yustaratu li jawazil fitri fis safar an yusafira qabla thulu'il fajri. Boleh diperkenankan tidak puasa bagi yang bepergian manakala bepergiannya itu sebelum meletake fajar shodiq, yaitu sebelum subuh. Jadi nek metune saka omah iku sebelum subuh, boleh dia menjalankan apa? Berbuka puasa. Ana tambahan keterangan watajibu niyatu tarakhusi indal fitri alal musafiri wal maridi alladhi yurja buruhu wa man ghalabahu alju' liyatamayyazal fitr al mubah min ghairihi. Eling-eling. Wajib niat ketika dia mau tidak puasa karena mendapat alasan-alasan yang diperkenankan oleh agama, dia wajib niat untuk apa? Menjalankan rukhsah. Jadi orang asal pamane sesuk arep lelungan ning Jakarta, bengi niki mangkat. Dia tidak boleh asal serta-merta sesuk ora salat, ora poso ngono, tidak. Tapi dia diniat, niat ingsun dalanke rukhsah kemurahane agama Islam untuk boleh tidak berpuasa karena musafir atau karena sakit yang dipun angen-angen bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi umpamane sesuk iku lara sing jane ya ora nemen banget, kok nganti wonge iku ora poso, niku kudu diniati. Sesuk aku niat ora poso sebab dalanke rukhsah, dalanke kemurahane Allah, kemurahane agami ing dalem memperkenankan tidak puasa bagi orang yang musafir atau yang sakit yang sekiranya dapat diarep-arep sembuhnya. Atau waman ghalabaul ju' liyatamayyazal fitr al mubah min ghairi. Atau nek ana wong sing poso sing wis nemen wis ora kuat. Delalah memang sedurunge poso iku awake wis drop wakakasalan, darah yo rendah, terus wonge ujug-ujug lemes, jam 11 awan iki wis nglekar-ngleker ora iso obah kok. Maka dia umpama nganti kepeksa kudu mangan, kudu diniati menjalankan rukhsah. Ya Allah, niat ingsun buka puasa dalanke kemurahan rukhsah panjenengan. Rukhsahipun agami Islam ing dalem memperbolehkannya wong sing kenemenen sing ora kuat nglakoni poso. Wong jenenge wae wong jeneng darah ngedrop, kula wingi gadah sederek duwe darah niku 80 niku sirahe ya. Walaupun ya siji no rasane ya keliling tawaf. Pundi niku? Alun-alun niku nganti kaya-kaya bar tawaf ping 28 kok. Dadi ngerti wong ngene-ngene, wong arlenger. Iki kek ora dipakani, ora diumbeni manis-manis, nek drop tenan darahe medeni wong. Gola batul juk. Berarti wonge niat ingsun dalanke rukhsah kemurahane agami untuk tidak berpuasa karena punya alasan seperti itu tadi. Jadi aja kok nekat-nekatan. Sesuk poso aja. Ah ora adoh ndak. Aja meneh malah jane mlakune gur tekan Boyolali, yo sisan yo ring Semarang kan 82 kilo. Engko oleh anu kemurahan lah ya aja ngono. Bahkan di sini dikatakan wal afdal as-shaumu lil musafir illam yashuka alaih. Walaupun keadaan musafir nek wonge ora abot iku sunnah tetep poso. Wa in syaqqa fal fitru afdal. Tapi nek abot maka dia luweh utama berbuka. Nah nek wonge gur tukang tagih nek dhuwur mobil mobile yo apik AC pengalenger tok semandek nggone bos sarep diano terus anu bos bayar bos ngono muni ra poso ya perlu diuntali baikot sak botole paham mboten nah dan iki dungaren kok poso ngok nerangno poso terus ayo delalah mbon wa faraidus saumi khamsatu asya'a an niyatu terus yang kedua adalah al imsak anil akli wasyurbi wal jima'i nek tengene wa ta'ammudul qai'i wa kadza adamul ma'ruf fi tarafin bon nah nek nok nggone keteranganipun Syekh Abi Suja disebutke fardune poso ana 5 niat ngeker sangka mangan loro ngombe jima terus ngeker sangka sengaja mutah-mutah iku ibarah wonten teng ngene kitab Syekh Abi Suja. Lah sekarang niki kula kalih lampahno kitab Takriratus Sadidah. Rukun orang puasa maksudnya apa? Apa-apa saja yang harus dia jalankan ketika dia puasa. Yang pertama an-niyatu, niat. Mbah niku poso fardu, mbah niku poso sunnah. Sebab dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Abur. Dadi kudu. Terus niki ngomongke sing wajib nggih. Watajibun niyah likulli yaumin. Niat untuk poso Ramadan atau poso sing wajib, nadar atau poso qadha niku harus satu hari ya sekali. Ning ana keterangan ngenten niki. Ana keterangan ngenten niki dieling-eling. Wala yakfi anha at-tasakhuru in qasada bidagawi 'ala shaumi. Bon, wala yakfi anha at-tasakhuru wa in qasada bihi at-taqawi 'ala shaumi. Nek ana wong poso sunnah tidak cukup hanya dia itu karena sudah sahur, sudah dianggap dia sudah sadar diri untuk menjalankan poso. Mboten. Wala yakfi anha kadzalika al-imtina' min tanawuli muftirin qabla al-fajri ma lam yakhtur bi bali as-shaum bi sifati allati yajibu ta'arrud laha ay fi niyyat min al-imsak wa ta'yin. Jadi tidak cukup hanya dia tidak menjalankan hal-hal yang membatalkan. Mboten. Jadi harus ono niat. Dieling-eling niku. Tadi dikatakan niat niku wajib saben dina. Sebab napa? Sebabe li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Sebab poso Ramadan niku satu hari adalah ibadah yang berbeda-beda, tidak berkaitan. Dino tanggal siji, ya tanggal siji. Loro, ya tanggal loro. Telu, ya tanggal telu. Maka dikatakan, wala takfi niyatun wahid, niyatun wahidatun likulli syahri anal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad, tidak cukup kalau niat sekali untuk setasi. Tanggal siji Ramadan, niatnya itu. Niat ingsun poso sebulan Ramadan, lillahi ta'ala, boten cukup. Ning sunnah niat ngoten niku sunnah. Jadi nek tanggal 1 Ramadan sampeyan niat ingsun poso sebulan Ramadan kerdu krana Allah taala sunnah, tapi tetap setiap hari jeh wajib nglakoni niat dan niatnya harus diletakkan di malam hari sebelum subuh. Nek bar subuh kok lagi niat khusus niki poso anu lho poso wajib lho. Nek poso sing sunnah kena, sing penting subuhe iku durung mangan durung nglakoni sing batal-batalke poso. Nek wis subuh wis bar, lah kecuali nek niate nek wonge lali dan karena sudah biasa. Engko ana keterangane, mengke wonten keterangane. Wis angger di konsepno sing tenanan, mengke paham piyambak. Di sini dikatakan disunahke pos niat setahun sesasi ini. Dan ada faedahnya, Pak. Jadi wong niat poso sesasi Ramadan niku ana faedahe. Walaupun niku hukumnya sunnah. Nomor pertama, shihhatu shaumi yaumin nasiya tadyitun niyat fi niyah fihi ala madzhabil Imam Malik. Ngeten, faedah yang pertama iki ngapurane. Menurut Imam Maliki atau menurut madhab Imam Maliki, nek ana wong wis niat poso sesasi ngedur set niat yang sun poso sebulan Ramadan iki fardhu krana Allah Ta'ala, nek cara imam atau madhab Imam Maliki kok ndelalah ada satu hari sing nong jero nok jerone wonge poso Ramadan iku mau lali nginep ke niate. Lali nginep ke niate. Jadi bengi lali niat, bengi ora diniati, bengi niku jane kan kudu diniati sik sedurunge pajar sedek. Lah bengine wonge lali, nek cara madhab Imam Malik kalau sudah pernah niat sesasi, maka sing lali sedina iku dihukumi sah. Jadi umpamane sampean tanggal 1 wis niat ingsun poso sesasi lillahi taala, set wis. Cuk-cuk tanggal 2 subuh kekelingan. Lho, aku dek bengi ora tarawehan. Aku dek bengi sehingga ora melu ora maca niat. Ki piye iki? Ngoten niku nek cara Imam Malik iki dadi tetep sah. Walaupun bengine mboten niat. Tapi sedina lho, nggih. Faedah yang kedua, akhdhul ajr. Akhdhul ajra al-kamil law mata qabla tamami syahri i'tibaran biniyati. Faedah yang kedua, nek wonge wulan Ramadan awal wonge wis niat ingsun poso setak sesasi, iku engko nek nok tengah-tengahe wonge mati niku oleh ganjaran sebab wonge wis sengaja niat untuk menjalankan puasa satu bulan, maka dia mendapat paedah ganjaran kaya wong sing nglakoni satu bulan Ramadan. Karena apa? Sudah sengaja untuk puasa satu bulan. Iku dieling-eling. Jadi besok nek poso Ramadan, Kang, eling-eling tanggal 1 Ramadan, ayo bojo anak-anak dikumpulno. Yuk, den niat yuk. Niat napa, Pak? Niat poso sesasi sik. Lho, berarti engko nek wis bar ngono ora niat, tetep niat, tiap malam niat. Tapi niki kesunahane niat poso sesasi dhisik. Carane pripun? Ya ayo bareng-bareng nang jero ati, niat niku kudu nang jero ati. Niat ingsun poso wulan Ramadan. Napa wulan apa niat ingsun poso ana ing sak jerone sak wulan Ramadan iki krana Gusti Allah taala. Iku rungokno niku. Baru nanti tiap malam kudu tamaluk padha eling-elingan. Dik, kowe wis niat apa durung? Oh durung, ayo niat. Utawa nek pas sahur nika pumpung durung pajar, durung subuh, ayo dielingke. Sudah niat apa belum? Tadi malam biasanya niat iku nek melu traweh, nek ora melu traweh ora melu niat. Eleke wong kula enak anu ngono kok. Lah, medeni wong to. Nah, di sini ada perbedaan. Dirungokno niki. Niat poso fardu beda dengan niat poso sunnah. Niate bedane nok ndi, Pak? Siji. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila thulu'il fajri fayajibut tabyid. Nek niat poso wajib, poso Ramadan contohnya, waktu niatnya itu terbatas. Loh, waktu niatnya itu terbatas. Terbatas kapan, Pak? Mulai songko maghrib malam itu sampai metune fajar sodik subuh, sebelum subuh. Jadi mulai maghrib sampai subuhnya itu, sebelum subuhnya itu, waktu sedurunge poso tet niku dia wajib niat di dalam itu. Nek wis kebrojol atau sebelum maghribnya durung dianggap niat. Asar niat kanggo sesuk. Nawa itu sauma ghadin an adai farti syumahri sasirom niat ingsun poso sesuk mbamane. Ning wektune asar, asar dina itu tadi tidak boleh untuk dina sesuk. Engko nek wis maghrib. Nah, good. Nek nek poso sunnah ya dhulu waktu min ghurubi syamsi wa yastamiru ila zawal fala yajibu tabyid. Nek poso sunnah wektune padha mulai sangka maghrib tet malam iku pamane poso rebo berarti malam rebo maghrib iku nganti terus terakhir kena niat nek mpun dhuhur zawal. Dadi umpamane sampean dina Senin tangi turu dak ngombe dak mangan apa-apa blas orang nglakoni sing batal no poso nganti jam 11 awat. Terus pripun, Pak? Boiman iki dina Senin kok aku durung mangan apa-apa, durung batal no apa-apa. Aku tak niat, wis niat ingsun poso dina Senin iki sah. Tapi nek mpun jam bar dhuhur, mpun bar salat dhuhur, mpun bar adzan dhuhur kok wis ora iso, wis gagal, wis wektune wis entek. Jadi nek poso sunnah itu tidak wajib po niate diinepno dalune, esok kena tapi sedurunge mangan. Ya, nanti ada contoh kena nek bar mangan tapi nek niate bener-bener wonge lali tur wis biasa. Nek sengaja bar subuh mangan jarine ngenteni sahur jam 4 mau ra sahur, wah ra sahur cah. Terus akhirnya sahure jam 6 mesuk, abar iku niat ingsun poso dina Senin ya minal ngawuri. Tapi nek ana contoh kasus mengke wonten cerita ben dina ben Senin mesti poso, ujug-ujug lali. Esok-esok mau mangan, lho ngerti-ngerti, lho aku iki biasa Senin Kemis kok, iki dina Arafah kok. Aku mestine biasa poso. Lah wis, nek memang lali, jadi dikatakan idza kana min adati an yasuma yauman muayyanan kal Isnin wa au Arafah, kalau dia itu sudah adat poso di hari tertentu, contohnya dina Senin, fanasiya dzalikal yauma wa aftara, pas dina iku ndelalah lali, terus buku wonge mangan, esok-esok tangi turu biasanya orang ngombe ki ngombe. Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul Isnin, bar iku jujuk kelingan. Lho, iku mu dina Senin kok aku biasa mesti dina Senin poso. Fayasihu an yanwiya shauma bi syarti an yakuna qabla zawal, dihukumi sah poso walaupun wonge bar mangan iku mau karena dia lupa dan hari itu adalah hari yang mestine setiap Senin dia puasa. Ning yo tetep syarate sebelum duhur. Wonge bar dijajakno karo bose jam 11, wah glegek gleg. Lho, iki mau dina Senin kok. Sebelum duhur lho, boleh. Tapi nek bar duhur, glegek ya bablas terus mawon. Nah. Aja sengaja. Jobar esuk mangan terus langsung, lho, iki mau poso. Alah, biasa ora poso kemenyek. Iki kanggone wong sing adate poso. Wah, pumpung nak ngene calon marotua. Wah, lu nang orang buat mangan. Maaf tak. Saya kepingin calon istri saya nanti menjadi hidup yang bahagia. Maka saya tirakat dulu. Wah, kemenye. Lu kepo biasa poso kok lemu awakmu. Lu anu pak. Kula niku nek buka nggih jamak takhir pak. Jadi jatah sedina tak giling nggih maghrib niku tak giling kabeh. Ayo ora kacek nang. Yang kedua, bedane yajibu ta'yin karo Ramadan au kafara au nadrin au qadha. Nek nomor loro syarat, nomor loro syarate poso wajib dirungokno niku. Napa? Wajib nakyinke, nentokno nama. Posone ku apa? Umpama bengi poso Ramadan kudu diketokno. Niat ingsun poso Ramadan, cetha. Umpama kafarah, niat ingsun poso kafarah. Umpama nazar, niat ingsun poso nazar. Umpama qadha, niat ingsun poso qadha. Tapi nek poso sunnah la yajibu ta'yin illa in kana shaumu aqqatan ka yaumi Arafah 'alal mu'tamad. Nek poso sunnah terkecuali poso sing harinya itu sudah ditentukan seperti poso Arafah, Senin, Kemis, itu memang kudu dicetakke niat ingsun poso dina Arafah, niat ingsun poso dina Asyura, niat ingsun poso dina Tasu'a, kudu dicetakno. Tapi nek poso-poso sing asal poso sunnah mboten usah. Pamane esuk ngeten iki jenengan durung subuh, durung dhuwur to, terus esuk mau durung lapo-lapo, durung mangan, durung sing perkara mbatalno poso durung anda lakukan, langsung sampean poso. Niat ingsun poso sunnah lillahi taala, ora usah ditalikno, ora usah diketokno. Sunnah apa? Poso sapi. Ya ora poso-poso sapi. Nomor telu, la yajuzu ayyajma'a baina saumi fardaini fi yaumin wahidin. Nek nomor telu, bedane poso sunnah karo poso wajib. Nek poso wajib, poso siji yo kanggo niat siji. Contoh umpamane sampean diutang Ramadan. Ya wis. Aja poso sedina kanggo bareng-bareng. Niat ingsun poso dina sesuk kanggo qadha lan nazar. Nazar kan wajib. So, nek aku berhasil oleh gaji tambahan, aku nazar poso. Lah pas dina iku kelingan tahu bolong Ramadan, terus mbok niati loro, mboten sah. Tapi nek poso sunnah, ya juzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsara bi niyatin wahida. Kena poso sunnah dirombong bareng-bareng ndak apa-apa. Dina Arafah pas dina Kamis. Nah, niat ingsun poso dino Kemis lan dino Arafah lan dino iki lan dino iku lan syukuran lan iki walan iku walan iko iko kengeh. Niat ingsun moso nirakati anak kula wempane wis monggo. Nate dijazai saking Mbah Kiai Hamid saking Mbah Kiai Mahrus niku wonten poso sunnah khusus kanggo nirakati anak sing ijeh nok kandungan. Niku dino Kemis poso tapi buka ora kena maghrib. Kudu ngedur nganti tekan halo nganti tekan tengah wengi. Nah niku besok sowan Kiai Hamid mriku. Nah engko nek wis meh tekan tengah wengi wis wayahe buka maca selawat ping 3000 dhisik. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Lah mesti ngono to. Pengen dhe anak sing saleh mangile kaya ngoten niku. Iki ijazah Mbah Mahrus. Terus bar maca selawat ping 3000 niku terus wetenge anak niku wetenge bojone niku dhisik-isik karo ndonga ping 3 tanpa ambakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ping 3 iku insyaallah anake mengko diparingi ngepasi apa ae nek ora ditirekati ya beda ah. Nulahulun duluham duluham menteng. Khususnya nong akhir zaman. Anak niku angel barokah es bapa. Rizkine wong tuane kurang barokah. Khidmae wong tuane ring wong tua yo kurang tenanan. Sehingga banyak masalah sehingga anak ini ku natijah. Anak itu adalah perasan dari semua amal dan pekertine wong tua. Aja meneh kok niate kumpul iku ora diniati sing tenanan. Akhlaki Rasulullah mestine nek ngumpul kudu maca bismillah kudu maca donga Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibi syaiton mimma razaqtana ora wong mbang ngambleng sak karepe dhewe lah ngono ku jare ditiri kata tirakati rapi-rapi ya umpama dadi anak-anakan biasa ya maklum-maklum wae ya kudu ana tirakate ya kudu ana tirakate. Nyambut niku mawon men jam 8 dadi poso-poso sunnah monggo dijalankan termasuk saged dadekno jalbur rezeki. Kimki ketompo saking ngersane Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna أمير الله فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibu alladhi turja shafa'atuhu likulli halim min al ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam taqabbal allah minna wa minkum